Maxif CKS Josko Samudra Rekom Kendang Handal dari Solo Anton Sugiyarto Asik tarik dong Guruti aku mati emak tadi Guruti aku mati bapak. Terima kasih.